Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'd. Nuwasil darsana fi at-ta'liq ala hadhihi al-manzumah. Waqad akhadna fi al-liqa' alladhi madha الباب الأول وكذلك الباب الثاني وبعضا من الباب الثالث. الباب الأول كان المؤلف يتكلم عن الكلام وتعريفه وأجزائه وما يتألف منه وكذلك عن بعض علامات أجزاء الكلام وهي علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. ثم في الباب الثاني تكلم المؤلف عن الإعراب نعم وتعريف الإعراب وأقسام الإعراب وما يختص به الاسم وما يختص به الفعل وما يشترك فيهما. ثم تكلم كذلك عن علامات الإعراب على سبيل الإجمال نعم. ثم شرع المؤلف في الباب الثالث في ذكر مرفوعات الأسماء وقد أخذنا نعم بعضا منها حيث ذكر رحمه الله تعالى أن مرفوعات الأسماء سبعة فأخذنا أولاها وهي الفاعل وثانيتها وهي ماذا النائب عن الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله وأخذنا كذلك ثالثتها وهي المبتدأ ورابعتها وهي الخبر. ثم دخلنا على النواسخ وقد أخذنا الناسخ الأول وهو كان وأخواتها نعم. وذكر المؤلف بأن من أخوات كان ما يلزمها النفي أو ما يلزمه النفي نعم. وذكر المؤلف أربع أدوات نعم. الأول زال ثم برح ثم انفك ثم فتئ وإلا هناك أكثر من ذلك كما عرفتم الذي ذكره ابن آجروم نعم الذي يلزمه النفي عدده كم؟ أربعة أو هناك زيادة نعم. كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنسب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما وما زال وما فتئ وما دام وما برح نعم وأعد وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام نعم خمسة نعم. بارك الله فيكم. وقد أخذنا بالأمس على عجالة وإن شاء الله الأمر مفهوم نعم. ثم قال رحمه الله وإن تفعل هذا الفعل منعكسا كأن قومك معروفون بالجدل لعل ليتك أن الركب مرتحل لكن زيد بن عمرو غير مرتحل وخذ بقية أبواب النواسخ إذ كانت ثلاثة وذاك الثلث لم يقل فظن تنصب جزئي جملة نسخا بها وضم لها أمثالها وسلي مثاله ظن زيد خالدا ثقة وقد رأى الناس عمرا واسع الأمل وتلك ستة أبواب سأتبعها بالنعت والعط والتوكيد والبدل كزيد العدل قد وافى خادمه أبو الضيا نفسه من غير ما مهلي. نعم الآن الناسخ الثاني وإنا. نعم jadi inna taf'alu hadzal fi'la mun'akisa, dia adalah adat ya, alat yang taf'alu hadzal fi'la memberikan apa namanya al-fi'l, pekerjaan hadzal fi'la. Al-fi'la huna yarji ila madza? Ila kana. Jadi inna itu seperti kana tapi munakisan, terbalik. Kalau kana terfa'ul isma, merafakkan isim dan menasobkan khobar. Kalau inna menasobkan isim dan merafakkan khobar. Nah, contohnya ka inna qaumaka ma'rufuna bil jadali. Nah, sesungguhnya kaummu terkenal dengan tukang protes. Nah, tukang jidal. Nah, ka inna qaumaka, di sini qauma ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf wal kaf dhamirun barizun muttasilun mabni ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Ma'rufuna di sini apa? Khabar inna marfu'un wa alamat rafihi wa alamat rafihi al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu jam'ul mudhakkaris salim. Na'am bil jadali al-jar wal majrur muta'alliqun bi ma'rufun. Na'am kemudian beliau menyebutkan akhawat inna sebagaimana beliau menyebutkan akhawat kana. Naam, beliau mengatakan la'alla laita ka'anna ar-raqba murtahilun. Nah, jadi di antara saudarinya inna adalah apa? La'alla. Jadi inna kemudian la'alla kemudian laita kemudian ka'anna. Ada empat yang beliau sebutkan. Naam. Ya. Contoh dalam jumlahnya ka'anna ar-raqba murtahilun, sepertinya rombongan itu sudah pergi. Nah, lakinna Zaid bin Amr ghairu murtahili, akan tetapi, nah ini yang kelima, ya. Yang kelima lakin. Akan tetapi Zaid anaknya Amr belum pergi. Naam. Ya. Jadi ada berapa? Lima. Inna la'alla laita ka'anna dan lakinna. Nah, ada yang ditinggalkan oleh beliau. Yaitu saudara kandungnya inna, yaitu apa? Anna. Nah. La'alla. Naam. Ma makna la'alla? Li? Littaraji wattawakku walaita littamanni waka'anna littashbih walakinna lilistidrak wa inna littawqid. Naam. Thumma qala rahimahullah wa khudh baqiyata abwabin nawasikhi idh. Naam. Dan khudh yaitu ambillah, carilah baqiyah sisa dari bab-bab nawasikh, yaitu nawasikhul mubtada wal khobar. Idh kanat thalatan, di mana nawasikh itu ada tiga bab. Nah ini jadi beliau menyebutkan idh kanat an nawasikhu thalatan waqad akhadna thulutsaiha, yaitu apa? Kana wa akhwatuha dan inna wa akhawatuha. Kita sudah ambil dua. وَذَاكَ الثُّلْثُ لَمْ يُقَلِي. Naam. Ya. Dan yang sepertiga lagi, yaitu yang ketiga, lam yuqali. Naam. Maksudnya belum disampaikan oleh beliau. Naam, belum disampaikan. Lam yuqal, ya belum disampaikan. Naam. Kemudian beliau sebutkan fadhanna. Nah, ini yang ketiga. Maka di sini beliau sengaja menyebutkan an-nasikhu tsalits min nawasikhil mubtada'i wal khabar. Dan ini jayyid, bagus thariqah beliau supaya tidak apa namanya pemahaman kita tidak terpencar. Jadi semuanya disebutkan naam dalam satu bab. Walaupun sebenarnya kalau kita cermati dhanna wa akhawatuha itu tidak masuk dalam bab ini, yaitu marfu'at al-asma. Iya enggak? Naam, karena dhanna wa akhawatuha apa amalannya? Wa amma dhanna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wal khabar. Sedangkan beliau bab terbesarnya judulnya apa? Babu marfu'at al-asma fi marfu'atil asma. Naam, jadi yuradu 'alal mu'allif fi hadzal irad. Disanggah dengan sanggahan ini, tapi kita berhusnudzon ini mimbab husni tariqatil mu'allif agar supaya dhihnu talib la yatashattat, agar supaya apa? Naam, pemikirannya talibul ilm tidak bercabang dan terpencar-pencar sehingga menyebutkan semua nawasikhul mubtada wal khabar dalam satu bab. Wa in kana tsalit, walaupun yang ketiga ini tidak masuk dalam marfu'at al-asma karena isimnya dan khabarnya dua-duanya mansub. Faham tum? Naam, maka beliau mengatakan fa dhannatan sibu juz'ai jumlatin nusikha biha. Perhatikan, dhanna menasabkan dua bagian dari jumlah nusikha yang sudah dihapus biha dengan dhanna tersebut. Nusikha di sini alif naib fa'ilnya kembali ke juz'ai. Dua bagian jumlah yaitu mubtada dan khobar yang dua-duanya marfu, ya, maka dihapus hukumnya, dinasobkan oleh dhanna, dua-duanya menjadi mansub. Wa dhumma laha amthalaha wasali. Wa dhumma laha, dan digabungkan laha ay li dhanna. Maksudnya beliau memberikan isyarat bahwasanya dhanna juga punya saudari seperti inna dan kana. Naam. Amsalaha di sini wallahu a'lam, yang lebih tepat amsa luha sebagai naib fa'il dari dhumma. Ya, wa dhumma laha amsaluha wasali. Naam, ai laha akhawat fas'al. Naam. Ya, silakan bertanya kepada orang yang bisa memahamkan kamu dalam masalah ini. Tentunya orang yang berilmu terlebih khusus yang memiliki pemahaman tentang ilmu nahwu. Naam, karena memang beliau ini adalah thariqahnya adalah thariqah ringkas. Jadi tidak bisa menyebutkan semuanya secara terperinci. Naam, wa hiya dhanantu wa hasibtu. Naam, wa khiltu wa za'amtu wa 'alimtu wa ra'aitu ila akhirih. Naam, antum ingat kembali. Naam. Mithaluhu, contohnya dhanna Zaidun Khalidan thiqatan. Nah ini. Dhanna Zaidun Khalidan thiqatan. Naam. Jadi dhanna huna naam adalah fi'lun madhin, Zaidun sebagai apa? Fa'il, Khalidan maf'ulahu au maf'uluhu al-awwal, thiqatan maf'uluhu al-thani. Naam. Ya, jadi di sini tidak tepat karena Khalidan dan thiqatan dua-duanya sebagai maf'ul dan mansub. Adapun Zaidun di sini dikatakan apa? Dikatakan fa'il, maka sudah masuk pada bab yang pertama. Nah, karena yang pertama adalah fa'il. Dhanna di sini ya fi'il dan Zaidun fa'il, maka Zaid di sini masuk dalam kategori marfu'atil asma, masuknya ke bab yang pertama yaitu bab fa'il. Naam. Wa qad ra'an nasu amran wasi'al amali. Nah, contoh yang lain wa qad ra'aitu. Naam, ya. Ra'aitu. Naam, karena tadi sudah kita sebutkan dhanna punya saudari-saudari, dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa takhattu wa ja'altu wa sami'tu. Naam. Jadi ra'a, salah satunya ra'a. Ra'a fi'lun madhin mabniun 'ala al-fath al-muqaddar 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Naam, an-nasu fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'i dhammah zahirah ala akhir, yaannahu jam'ut taksir. Amran adalah apa? Maf'ulun bihi mansubun. Naam, wa huwal maf'ulul awal. Wasi'a di sini maf'ul thani, maf'ul yang kedua. Wa huwa mudhaf al-amali mudhafun ilaihim majrurun wa 'alamatu jarih kasrah zahirah fi akhirih. Al-amal, ma ma'na al-amal? Amal, amal itu bukan angan-angan. Lebih tepatnya amal itulah cita-cita. Naam, waqad ra'an nas, dan manusia telah yakin melihat bahwasanya amr itu cita-citanya tinggi, cita-citanya luas. Hakadha ya amr. Man ismuhu amr? Ya Amr ibn Ahmad. Naam, barakallahu fik. Ja'alakallahu wasi'al amali. Kul amin. Barakallahu fik. Naam. وَتِلْكَ سِتَّةُ أَبْوَابٍ سَأُتْبِعُهَا. Naam. Nah, وَتِلْكَ yang sudah disebutkan beliau, سِتَّةُ أَبْوَابٍ الْفَاعِلْ وَنَائِبُ الْفَاعِلْ وَالْمُبْتَدَى وَالْخَبَرْ وَاسْمُ كَانَ وَخَبَرُ إِنَّ. Naam. Adapun dhanna tadi hanya sekedar ikut-ikutan, sehingga tidak dihitung oleh beliau. وَتِلْكَ سِتَّةُ أَبْوَابٍ سَأُتْبِعُهَا, itu ada 6 bab. Kemudian aku akan sempurnakan, aku ikutkan dengan yang keenam, dengan yang ketujuh, yaitu apa? Sa'udbi'uha bin na'ti. Jadi maksudnya ya ikhwah, ya abnai barakallahu fikum, rakizu ma'i, huna al-mu'allif arad an yunabbih, an yunabbihakum bi amrin muhim, wa huwa annakum la taghtarru bi dzikrihi li dhanna fi hadhil abyad. Maksudnya antum jangan sampai tertipu atau terlena dengan beliau menyebutkan dhanna di sini seolah-olah sudah 7 bab. Makanya beliau ingatkan lagi, kembali lagi, wa tilka sittatu abwabin, dan itulah 6. Ingat, baru 6 yang kami sebutkan. Dhanna ini tidak masuk. Begitu maksudnya. Faham tuh? Naam. Fal mu'allif yunabbihukum ala hadza. Oleh karenanya beliau sempurnakan, sa'udbi'uha bin na'ti wal 'afi wat tawkidi wal badali. Aku akan sebutkan yang ketujuh, yaitu at-tabi'. Naam. Ya, yaitu ada 4 macam, baik itu na'at sifat ataupun 'athf, ya, wat tawkid dan al-badal. Naam. Ka Zaidun al-adlu. Nah, perhatikan. Contohnya Zaidun al-adlu. Nah, Zaidun di sini mubtada, al-adlu adalah apa? Hah? Na'at. Na'at li Zaid. Wa na'tul marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah zahirah 'ala akhirih. Al-adlu adalah na'at. Qad wafa. Naam. Zaid telah wafa, memenuhi, maksudnya sudah hadir, sudah datang. Wa khadimuhu, perhatikan. Ya, wa khadimuhu. Khadimuhu di sini adalah apa? Ma'tuf. Ya, jadi yang pertama al-adlu itu na'at, khadimuhu ma'tuf karena ada huruf wawu. Wa ma'tuful marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih wa huwa mudhaf wal ha' dhamirun barizun muttasil mabaniyun ala dhammi fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Naam. Ya, khadimuhu abuddiya. Naam. Abuddiya apa di sini? Badal. Ya. Badalul kul minal kul. Naam, abuddiya. Siapa itu abuddiya? Khadimu Zaidin. Ya. Jadi Zaid al-Adl, Zaid yang adil terpercaya ini sudah datang. Huwa khadimuhu dan pembantunya si abuddiya. Naam. Mungkin beliau punya pembantu banyak. Maka perlu dijelaskan siapa pembantu yang datang ini. Maka dikasih badal abuddiya nafsuhu. Nah, di sini apa? Taukid. Lengkap sudah. An-na'at. Kemudian al-badal afan ma'tuf. Kemudian badal. Kemudian taukid. Nafsuhu. Yaitu yang datang dia sendiri, abuddiya sendiri. Min ghairi ma mahali. Nah, tanpa terlambat, tidak ada muhlah, tidak ada jeda. Jadi Zaid datang, kemudian pembantunya si abuddiya sendiri juga datang. Nah, fahim tum? Intahaina min bab marfu'atil asma walhamdulillah. Jadi sudah lengkap sa'udzi'uha bin na'ti wal 'athi wat tawkidi wal badali. Naam. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala al babur rabi'u fi mansubatil asma'. Naam. Qala rahimahullahu wa ba'da dhikri li marfu'atil ismi 'ala tartibiha sabiqil khali min al khalali aqulu jumlatu mansubatihi 'adada 7 wa 10 wa hadha awdahu subuli minha al mafa'il 5 mutlaqun wa bihi wa fihi ma'hu lahu wa ndur ila al muthli darabtu darban aba 'amrin ghadata ala ghadata ata wa ji'tu wa nila khawfan min 'itabika li walaka inna laha ismun ba'dahu khabarun fa in yakun mufradan faftahu thumma sini wansib mudhafan biha aw ma yushabihuhu kala asira hawan yanju minal khatali. Sampai sini dulu. Naam. Wa ba'da dhikri li marfu'atil ismi 'ala. Nah, setelah aku menyebutkan marfu'atil ismi 'ala tartibiha sabiq sesuai dengan urutan yang telah lalu. Naam. Al-khali minal khalali, yang kosong dari cacat. Ya, Masya Allah. Beliau mentanbih juga, bahkan ketika menyebutkan dhanna, beliau ingatkan bahwasanya dhanna tidak termasuk dari marfu'atil asma. Naam. Setelah aku sebutkan marfu'atil asma secara berurutan dengan urutan yang baik dan tanpa cacat, aqul, aku katakan jumlatu mansubatihi adadan 7 wa 10. Naam. Maksudnya asal tarkibnya begini. Aqulu jumlatu mansubatihi 7 wa 10 adadan. Ya, karena adadan sebagai tamyiz. Naam. Ya, maka mansubat al-asma'hi di sini adalah yarji'ila al-ismi marfu'atil ismi, atau bait yang sebelumnya perhatikan wa ba'da dzikri li marfu'atil ismi. Ya. Maka beliau juga mengatakan wa aqulu jumlatu mansubatihi ay mansubatil ismi 7 wa 10 adadan. Aslinya begitu. Ada 17. Mari kita cek nanti. Nah, 17 betul atau ternyata ada kurang atau lebihnya. Wa hadza awdahu subuli, dan ini adalah jalan yang termudah. Nah, jadi disebutkan secara jumlah nya dulu. Jumlahnya mansubat itu ada 17 secara global. Kemudian beliau baru masuk ke masing-masing ya poin, masing-masing bagian. Minhal mafa'ilu, di antaranya adalah al-mafa'il. Jadi ini masya Allah, tertibnya beliau itu sangat memudahkan talibul ilm untuk mengingat. Beliau masuk ke mansubatul asma yang paling pokok, diistilahkan dengan al-mafa'il, maf'ul maf'ul. Nah, jadi kata beliau khamsun, maf'ul maf'ul itu ada lima, ingat. Ya, mutlakun, yang pertama maf'ul, mutlak. Atau istilahnya Ibnu Ajurum apa? Masdar. Wabihi, yaitu maf'ulun bihi, maf'ul bih. Wafihi, apa itu fihi? Dharf, dharfuz zaman atau dharful makan. Naam, wa ma'ahu, yaitu maf'ul ma'ah. Walahu, yaitu maf'ul li ajlihi au min ajlihi au maf'ulun lahu, semuanya sama. Ya, jadi lima. Naam, mutlaqun bihi fihi ma'ahu lahu. Naam. Jadi mudah mengingatnya, ya. Naam. Langsung kita ambil lima. Wanzur ilal mutsuli. Sekarang perhatikanlah kepada contoh-contohnya. Darabtu darban. Ini yang pertama, darabtu darban. Darban adalah maf'ul apa? Mutlak. Naam. Aba Amrin. Nah, Aba Amrin adalah maf'ul bihi. Ghadata. Ya, ghadata apa? Maf'ul fihi. Dharf mada? Zaman. Dharfuz zaman. Wahuwa mudhaf ata. Nah, ini ata ini adalah jumlah fi'liyah fi mahalli jarrin mudhaf ilaih, dari ghadata. Wajitu. Naam. Ini selesai di sini. Dharabtu darban Aba Amrin ghadata ata. Aku memukul Aba Amr dengan sebenar-benar pukulan pada pagi hari ketika dia datang. Naam. Ya. Jadi di sini sudah ada berapa maf'ul? Tiga. Ya, mutlak, kemudian bihi, kemudian fihi. Wajitu wanila. Nah, kemudian berikutnya jitu wanila. Aku datang bersama nil. Sirtu wal qamara. Nah, contoh lain. Sirtu wal qamara. Nah, aku berjalan bersama rembulan. Jitu wanila. Wanila di sini adalah maf'ulun ma'ahu. Naam. Libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu, kata Ibnu Ajurum. Naam. Khaufan min 'itabikali. Ya. Khaufan apa? Maf'ul lahu. Ay min ajli khaufi min 'itabikali. Jadi aku datang bersama Nil karena aku takut kamu mencelaku. Jadi beliau lewat sungai Nil. Nah, karena kalau lewat darat mungkin temannya marah. Nah, fahim tum? Selesai. Khams mafa'il akhadna. Wala, bab yang keenam. La, itulah nafiyah lil jins. Ka'inna, maka la itu amalannya, kerjaannya seperti inna. Yaitu apa? Tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabar. Nah, walaupun sebenarnya lebih tepatnya bukan tansibul isma. Ya. I'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin. idza basharatin nakirata walam tatakarrar la. Jadi sebenarnya la ini menasabkan isim nakirah, tetapi dia tidak menasabkan. Nah, tetapi menjadikan dia menjadi apa? Mabniyun ala nasbi fi mahalli. Naam, ish? Naam. Afwan. La di sini apa? Menasabkan isimnya. Naam. Itu bab munada. Naam. Mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Naam, saya ati. Afwan. Jadi la di sini seperti inna. Laha ismun ba'dahu khabarun. Ya, jadi la itu punya isim, setelah isim itu khabar. Fa in yakun mufradan faftahhu thumma sili. Naam. Kalau dia mufrad, ya, maksudnya isim mufrad la rajula. Naam. Ya, faftahhu, maka fathahkanlah. Artinya dia mansubnya tanpa tanwin. Naam. I'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin. Naam. Faftahhu thumma sili, kemudian sambunglah. Maksudnya sambunglah dengan naam la mubasyarah. Jadi ini isyarah dari muallif rahimahullah wallahu a'lam bahwa di antara syarat la bisa menasabkan isim mufrad adalah ketika mubasyir, ketika la dan isim mufrad itu langsung bersambung. Summa sili, itu maksudnya. Karena kama qala Ibnu Ajurum apa, idza basharatin nakirata walam tatakarrar la, kalau langsung ya bersambung dengan nakirah dan la tidak diulang. Fa illam tubashirha, kalau la itu tidak bersambung langsung dengan isim nakirah, wajaba raf'uhu wa wajaba takraru la, harus dirafa' ya, dan la-nya harus diulang. Contohnya la rajula fil masjidi, ataupun la rajula hadirun. Maka di sini terpenuhi syaratnya. La langsung bersambung dengan rajul, mufrad. Ya. Maksud mufrad di sini bukan isim mufrad, tetapi ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ya, dia adalah mufrad dalam arti bukan mudhaf dan juga bukan yang menyerupai mudhaf. La rijala hadiruna, bisa, karena la bersambung langsung dengan isim nakirah yang mufrad, ya, sehingga dia mansub. Lah kalau ternyata la ini tidak bersambung dengan isim nakirah, maka hukumnya berubah, isim nakirah itu wajib untuk marfu. La fiddari rajulun walam ra'atun. Nah, kalau mau disambung, ya, la fiddari rajulun, tidak ada seorang pun di rumah. La fil masjidi talibun. Nah, maka talibun sebagai mubtada muakhar. Nah, dan jar wal majrur sebagai khobar muqaddam. Musawwirnya la ini. Naam, paham tuh? Makanya beliau mengatakan apa? Summa sili, sambunglah. Wallahu alam, maksudnya begitu. Naam. Wansib mudhafan biha. Naam, dan insib, nasabkanlah mudhafan. Ya. Tadi kebalikan dari mufrad. Jika isim la itu mudhaf, maka nasabkanlah. Au ma yushabihuhu, ataupun yang menyerupai mudhaf, yaitu apa? Asyabih bil mudhaf. Nah, beliau kasih contoh. kala asira hawan. Seperti itu contohnya, la asira hawan. Tidak ada asira di sini adalah mudhaf, hawan di sini mudhafun ilaih. Ya, hawan apa? Mudhafun ilaih. Naam. Ya. Sehingga asira di sini adalah mansub. Karena dia adalah mudhaf dan bersambung langsung dengan la. Mana khabarnya? Yanju. Maka yanju di sini jumlah fi'liyah minal fi'li wal fa'il wal jumlatul fi'liyah minal fi'li wal fa'il wa ma ba'dahu fi mahalli raf'in khabar khabarla. Jadi tidak ada asir. Apa makna asir? Hah? Tawanan. Hawan. Tawanan hawa nafsu. Artinya tidak ada orang yang selalu ditawan oleh hawa nafsunya, yang selalu mengikuti dan manut, nurut terhadap hawa nafsunya, yanju akan selamat minal khatali dari mara bahaya dan dari kesalahan. Al-khatal ay al-khata. Jadi kalau orang dikuasai dan ditawan oleh hawa nafsunya, pasti dia akan terus terjatuh dalam kesalahan. Naam. Ya. Kala asira hawan yanju minal khatali. Naam. Contoh syabih bil mudhaf apa? Ya qari'an Qur'anan. Afan bukan ya. La qari'an Qur'anan khasirun. Misalnya, tidak ada orang yang membaca Al-Qur'an itu apa? Rugi. Maka qari'an di sini adalah mansubun, wa huwa ismu la mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah fi akhirih li'annahu ismul mufrad, karena dia sebagai apa? Asy-syabih bil mudhaf. Naam. Syuf yuta'akkad ya ikhwah, kalau tadi isim lanya itu mufrad, itu mabniun ala ma yunsabu bihi. Hakadha? Alaysa kadzalik? Naam. Bukan mansub. Ya, kalau isim lanya itu mufrad, bukan mudhaf atau syabih bil mudhaf, maka i'rabnya apa? Ismula mansubun ala ma yunsabu bihi. La rijala hadiruna, maka rijala ismula mabniyun ala ma yunsabu bihi. Naam. Kemudian hadiruna khabarula marfu'un wa alamatu rafihi alwaw. Naam, yuta'akkad. Taib. Thumma qala rahimahullah, wa ibnil munada ala ma kana murtafi'a bihi, wa qul ya imamu adil wa la tamini, wa in tunadi mudhafan aw mushakilahu, قل يا رحيما بنا يا غافر الزلل والحال نحو أتاك العبد معتذرا يرجو رضاك ومنه القلب في وجلي وإن تميز فقل عشرون جارية عند الأمير وقنطار من العسل وانسب بإلا إذا استثنيت نحو أتت كل القبائل إلا راكب الجمل وجر ما بعد غير أو خلا وعدا كذا سوى نحو قاموا غير ذي الحيل وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثلي وانصب بكان وإن اسما بيكملها مع تابع مفرد يغنيك عن جملي. نعم. Kemudian beliau masuk kepada bab yang ke-7, yaitu al-munada. Wabnil munada maksudnya ya al-munada. Nah, ma'ala makana murtafi'a. Perhatikan, beliau menyebutkan hukumnya, yaitu untuk munada yang apa? Mufrad. Naam. Ya, mufrad tetapi dia nakirah. Naam. Yang maksudah. Mufradul alamu. Jika dia itu mufradnya adalah isim alam ataupun nakirah yang maksudah. maka hukumnya apa? Ala ma kana murtafi'a. Maksudnya mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Ya, dia mabninya sesuai dengan ketika dia marfu'. Mabni di atas harokat ataupun huruf ketika dia marfu'. Kalau marfu'nya dengan dhammah maka dia mabni ala dhamm. Kalau marfu'nya dengan wawu maka dia mabni ala al-wawi. Naam. Kalau marfu'nya dengan alif maka dia mabniun ala al-alif. Naam. Contohnya ya Zaidani. Naam. Una Zaidani munada marfu'un ala al-alif. Munada marfu'un ala al-alif. Taib. Atau afan, munada mabniyun ala al-alif. Naam. Kemudian waqul ya imamu adil wala tamili. Nah, contohnya, langsung beliau berikan contoh. Munada yang makana murtafi'an bihi, yang mabni ala ma yurfa'u bihi. Contohnya adalah imam. Imam adalah isim mufrad. Ya, dan sudah kita sebutkan bahwa maksud mufrad di sini adalah ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Tetapi kalau dalam bab munada dikecualikan dari mufrad ini jika dia adalah nakirah ghair maksudah, maka dia mansub. Naam. Naam. Contohnya untuk yang mufrad ya imamu, maka di sini adalah nakirah maksudah. Oleh karenanya imamu munada mabniyun ala ad-dhammi. Naam. I'dil wala tamili. Wahai imam, wahai pemimpin, i'dil, berlaku adillah, dan janganlah engkau tamil minal mail. Janganlah engkau condong kepada salah satu. Naam. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqah. Naam. Wa in tunadi mudhafan. Nah, sekarang masuk kepada bagian berikutnya dari munada. Kalau tadi munada yang mufrad, sekarang beliau ingin menjelaskan munada yang berbentuk mudhaf atau syabih bil mudhaf. Faqala rahimahullah wa in tunadi, kalau kamu memanggil munada yang berupa mudhafan mudhaf au musyakiluhu ai musyabihahu. Musyakil, musyabih, yaitu maksudnya di sini apa? Asyabih bil mudhaf. Naam. Qul ya rahiman. Nah, maka maksudnya wa in tunadi mudhafan au musyakilahu fansibhu. Begitu maksudnya. Maka nasabkanlah. Contohnya apa? Ya rahiman. Qul, katakanlah, kata muallif. Contohnya ya rahiman bina. Naam. Ya ghafiraz zalali. Adalah ketika kita berdoa ya rahim, ya rahiman bina. Maka rahiman di sini adalah apa? Asyabih bil mudhaf. Kita memanggil Allah, berdoa kepada Allah ya rahiman bina wa ya ghafiraz zalali. Nah, adapun ghafira di sini adalah munada apa? Mudhaf. Maka kedua-duanya mansub. Fahimtum? Naam. Intahaina min bab al-munada. Wal halu, sekarang hal yang keberapa, berarti bab yang ke 8. Naam. Wal halu nahwu ataka al-'abdu mu'tadhira, dan al hal contohnya ataka, ata di sini fi'il, kaf adalah maf'ul bihi dhamirun barizun muttasilun mabnun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Naam. Al-abdu fa'il li fi'li ata. Al-abdu adalah fa'ilnya ata. Mu'tadhira. Nah ini, mu'tadhira adalah hal untuk si abdu. Menjelaskan kondisi sang fa'il ketika datang. Atakal abdu mu'tadhira, itu budakmu datang atau budak itu datang dalam keadaan dia meminta ampun. Naam. Ya, menjelaskan alasannya. Yarju ridhaka. Nah, ini beliau ingin memberikan penjelasan bahwasanya hal terkadang juga berupa jumlah. Tidak sekedar isim musytak. Tetapi juga terkadang berupa jumlah. Di sini hal yang pertama adalah apa? Mu'tadhira. Kemudian yarju di sini adalah fi'il. Dan fa'il jumlah fi'liyah, dia fi mahalli nasbin halun thanin li al-abdi. Hal yang kedua untuk al-abdu. Naam. Wa minhu al-qalbu fi wajali. Naam. Wa minhu al-qalbu fi wajali. Nah, di sini jumlah ismiyah. Hal yang ketiga untuk si abdu. Naam. Ya. Jadi al-qalbu fi wajali minhu. Aslinya wal qalbu fi wajalin minhu ay min minka. Jadi si abdu ini datang dalam keadaan meminta ampun, yarju ridhaka, dan dalam keadaan mengharapkan ridhamu, kerelaanmu, dan dalam keadaan hatinya apa? Wajal, takut, khawatir. Naam. Jadi al qalbu fi wajali jumlatun ismiyatun fi mahalli apa? Nasbin halun thalithun li al-abdi lil fa'il. Fahim tu? Naam. Ya. Baik. Kemudian yang kesembilan, wa in tumayyiz faqul. Nah, kalau kamu ingin tumayyiz, membedakan, maksudnya ingin membuat tamyiz. Fakul, maka katakanlah. Contohnya, ishruna jariyatan indal amiri. Ya, ishruna adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi madha? Alwawu niyabatan anidhammati li'annahu mulhaqun bijam'il mudhakkar as-salim. Naam. Jadi 20 mubtada. Jariatan. Di sini sebagai apa? Tamyiz. Nah, ini bab yang berikutnya, yang ke-9, tamyiz. Indal amiri dharf, inda dharf makan wa huwa mudhaf, al amir mudhafun ilaih. Dan apa? Dharf di sini fi mahalli apa? Raf'in khabar al-mubtada, khabarnya ishrun, ada 20 ya budak perempuan di sisi al-amir. Nah, sang raja atau pangeran. Wa qintarun minal asali. Nah, wa qintarun, dan satu qintar, ya qintar itu adalah al-malul kathir, atau bisa juga diartikan waznun yablughu mi'at ritl. Naam, ya, timbangan yang mencapai 100 ritl. Bukan liter tapi ritl. Sedangkan satu ritl itu sekian liter. Naam. Jadi di sini qintarun, naam, ya, adalah mubtada, minal asali adalah ya tamyiz. asluhu, aslinya apa? Kintorun asalan. Nah, jadi indal amiri ishruna jariyatan wa kintorun minal asali. Ya, di sisinya sang pangeran ada 20 jariah budak dan satu kintor, yaitu minal asali ay asalan, kintorun asalan, satu kintor dari madu. Nah, paham tuh? Taib. Yang ke-10, wansib bi illa idza istathnaita nahwu atat. Nah, dan nasabkanlah dengan illa jika kamu ingin mengecualikan. Nah, jadi sekarang bab apa? Al istithna. Nahwu contohnya atat kullul qabaili illa raqibal jamali. Contohnya ini, atat kullul qabaili, semua kabilah datang kecuali para penunggang unta. Nah, ya. Al istithna bi illa. Nah, maka di sini ya ta'rifun bahwasanya istithna dengan illa itu mansub idza kana al kalamu tamman mujaba. Jadi kalimatnya positif dan sempurna. Akhadal fa'ilu akhadal fi'lu fa'ilahu. Seperti di sini kullul qabaili, atat kullul qabail. Atat di sini fi'il madhi, fa'ilnya sudah ada, kullul qabail. Sehingga mustathnanya mansub. Kalau jumlahnya, kalimatnya itu ya manfiyan, maka jaza fihi ar-raf'u, yaitu al-badalu wa wan-nasbu. Ma jaa al-qaumu illa zaidun wa illa zaidan. Ma jaa al-qaumu illa zaidun wa zaidan. Kalau kalamnya itu naqis, maka ya ala hasab al-awamil, ya sesuai dengan amilnya. Kalau dia fi'il berarti otomatis akan menjadi fa'il. Ma jaa illa zaidun, karena zaidun di sini sebagai fa'il dari jaa, karena kalimatnya belum sempurna. Jadi jaa belum ada fa'ilnya, maka zaidun tadi sebagai fa'il. Wa ma darabtu illa zaidan. Aku tidak memukul illa zaidan, karena darabtu belum ada maf'ulnya, maka zaidan sebagai maf'ul. Wa ma marartu illa bi zaidin. Ma'mul dari harfu al-jar. Nah, itu syarat-syarat apa? Illa raj'u. Maka di sini al-jumlah tamah dan juga apa? Jumlahnya tamah dan mujab, yaitu positif, bukan kalimat negatif. Kullul atat kullul qabaili illa raqibal jamali. Maka raqiba adalah mustathna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahira ala akhirih wa huwa mudhaf al-jamal mudhafun ilaih wa jurra ma ba'da ghairin. Sedangkan sekarang kalau istithna'nya dengan ghair, maka hukumnya jurra, kata beliau, jarkanlah ya, majrurkanlah ma ba'da ghairin au khala wa ada. Kada siwan nahwu qamu ghairadhil hiyali. Kalau adat ataupun alat istithna'nya itu ghairu atau khala atau ada atau siwa, maka isim yang datang setelah adat tersebut menjadi majrur sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih atau sebagai majrurun biharfil jar. Pada khala dan ada, walaupun hakikatnya khala dan ada juga boleh mansub sebagai apa? Maf'ul bihi. Nah, antum raji' raji'u apa? Al-Ajurumiyah. Al-muhim di sini beliau menyebutkan wa jurra ma ba'da ghairin aw khala wa ada kadza siwan nahwu qamu ghaira dzil hiyali. Mereka semua berdiri kecuali orang-orang yang punya tipu daya, punya makar. Nah, maka di sini dzi adalah ismun majrurun. Ya, karena dia sebagai mudhaf ilaih, mudhafnya adalah ghair. Sedangkan ghair di sini mengambil posisinya apa? Al mustatsna. Qamu naam ghaira dzil hiyali, karena qamu di sini adalah jumlahnya apa? Taman mujaban. Fahimtum? Naam. Sudah berapa ini? 11. 12. Naam. Wa ba'da nafyin wa shibhin nafyin waqa'at illa yajuzu lakal amrani famtathili. Oh, ini disebutkan oleh beliau. Wa ba'da nafyin wa shibhin nafyin waqa'at. Dan setelah nafi ataupun yang serupa dengan nafi. In waqa'at illa, jika illa itu terletak setelah nafi atau yang serupa dengan nafi. Yajuzu lakal amrani, yaitu idza kanal kalamu apa? Manfiyan, jika kalamnya manfi. Maqama alqaumu naam, atau majaa attullabu, maka yajuzu lakal amron pada mustathnanya boleh untuk dua hal, yaitu yajuzu arraf'u wa yajuzu an-nasbu. Maja'at-tullabu illa zaidun, maja'at-tullabu illa zaidan. Kalau illa zaidun dia sebagai badaliyah, badal ba'd minal kul, maja'at-tullabu illa zaidun fa zaidun adalah apa? Badalun minat tullab wa badalul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'an ismul mufrad, yaitu badal al-ba'd minal kul. Atau kita katakan maja'at tullabu illa zaidan, maka zaidan di sini adalah mustathnan man mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahira ala akhirih li'anhu ismul mufrad. Mafhum? Nah, jadi boleh dua-duanya jika kalimatnya adalah negatif tetapi tetap sempurna, sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Naam, wansib bikana wa innasman yukammiluha ma'a tabi'in mufradin yughnika an jumali. Kemudian wansib bikana, nasabkanlah dengan kana, maksudnya apa? Khobar, khobar kana. Pembahasannya sudah lewat, kita sudah membahas isim dan khobar kana. Wa innasman dan isim inna. Jadi nasabkanlah dengan inna isim, isimnya. Yukammiluha menyempurnakan ha ay marfu'at. Jadi dua ini, khobar kana dan isim inna, yukammilu na'am ha afan al mansubat, menyempurnakan mansubat. Ma'a tabi'in mufradin, ya, disempurnakan juga dengan tabi'in, yaitu at-tabi' an-na'tu wal-'athfu wat-taukid wal-badal. Naam. Ya, at-tabi' al-mufrad, ya, baik itu na'at ataupun taukid ataupun ma'tuf ataupun badal. Naam, yughnika, maka itu yughnika naam, membuat engkau cukup anjumali dari jumlah. Naam. Ya. Fahimtum? Ya ikhwah. Naam. Jadi berapa totalnya ini? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tambah 4, 17. Nah, pas ya. Ya, coba kita hitung lagi. Maf'ulat al-mafa'il 5. Terus isim la. Kemudian munada, ya, kemudian hal, kemudian tamyiz, kemudian mustathna, ya, kemudian khobar kana, kemudian isim inna, ditambah tawabi, 4, berarti 16, ya, yang tepat 16, berarti beliau nah menyebutnya kurang pas. Yang benar wa ba'da dzikri li marfu'atil ismi ala tartibi hasabikil khali minal khalali. Naam, aku lu jumlatu mansubatihi adadan, harusnya sittun wa ashrun. Naam. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah ghadan nakhtim, ha? Nah, baqiya kam bait? 6 abyat. Nah, barakallahu fiik.